بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخوتي في الله أعزنا الله وإياكم، kita lanjutkan kembali materi kita setelah break tadi. Sesi kedua ini akan membicarakan tentang sifat-sifat para penghuni surga. Walaupun poin pertama tadi belum selesai, tapi waktunya sudah habis dan tidak bisa kita lanjutkan. Sesi kedua adalah hak bagi materi sifat-sifat penghuni surga. Mungkin yang dimaksud dengan materi yang kedua ini bukan sifat-sifat penghuni surga, tapi sifat calon-calon penghuni surga. Ketika mereka hidup di alam dunia, bagaimana karakteristik mereka sehingga mereka menjadi ahli surga? Itu yang kita bahas. Ahli surga adalah orang-orang mukmin yang bertauhid. Seluruh orang yang musyrik dan kafir atau mendustakan syariat Allah dan para rasul, atau mendustakan salah satu di antara pokok-pokok keimanan, orang-orang itu diharamkan untuk memasuki surga dan dipastikan akan memasuki neraka. Al-Quran dan hadis banyak menerangkan ciri-ciri calon penghuni surga. Mereka adalah orang-orang mukmin dan beramal soleh. Seperti contoh dalam Al-Baqarah ayat 25, Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan, mereka berkata, inilah yang telah Allah rezekikan kepada kami sebelumnya. Dan diberikan kepada mereka yang serupa. Maksudnya hanya serupa dari segi apa? Dari segi nama. Tapi hakikatnya berbeda. Dan di dalam surga itu mereka akan diberi pasangan-pasangan yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya. Pasangan suci maksudnya tidak pernah haid. Tidak pernah nifas. Tidak meludah, tidak beringus, tidak akan flu, juga tidak BAB, BAK, dan BAS. BAB artinya buang air asal, BAK buang air besar, buang air senang. Itu yang dimaksud dengan suci. Karena para ahli surga kelak mereka makan, mereka minum, mereka berhubungan suami istri, tapi tidak mengeluarkan efek-efek yang dianggap jijik seperti yang dialami di dunia. Di dunia, konsekuensi dari makan apa? BAB, the whistle. Konsekuensi dari minum, BAK tadi. Dan seterusnya, di akhirat tidak ada itu. Apakah ini rasional? Tentu saja, rasionalisme di dunia dengan di akhirat berbeda. Hukum Allah yang Allah terapkan di dunia berbeda dengan di akhirat. Sedangkan rasio kita hanya bisa memahami apa yang kita alami, kita lihat, kita jangkau dengan panca indera kita di dunia, baru bisa dipikirkan alasan rasional, logis atau tidak. Adapun alam gaib berbeda lagi. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 56, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharat wa nudkhiluhum dhillan dhalila." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka abadi selama-lamanya di dalamnya. Bagi mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci dan kami akan memasukkan mereka dhillan dhalila dalam keadaan terteduhi oleh keteduhan yang menyejukkan. Dalam surah Al-A'raf 41, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang beriman dan beramal saleh dan kami tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, mereka lah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa para penghuni surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu dalil umum, iman dan amal soleh. Kadang Allah merinci salah satu jenis amal soleh saking pentingnya jenis amalan ini diperhatikan oleh manusia dan sering manusia mengabaikan, yaitu ikhlas. Allah menyebut ikhlas sebagai salah satu syarat untuk bisa masuk surga, walaupun ikhlas termasuk salah satu di antara jenis amal soleh. Kalau tidak ikhlas bukan amal soleh tapi amal salah. Allah berfirman dalam As-Saffat ayat 40 sampai 43, "Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakiha wa hum mukramun fi jannatin na'im." Setelah Allah menjelaskan jenis-jenis manusia durhaka yang akan masuk ke dalam neraka, Allah menyatakan illa ibadallahil mukhlasin. Orang-orang yang durhaka itu mudah untuk tertipu oleh godaan setan. Allah menyatakan kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Bagi mereka akan telah rizki yang telah ditentukan, juga buah-buahan, dan mereka sangat dimuliakan di surga yang penuh kenikmatan. Di dalam ayat ini Allah menekankan ikhlas. Saking pentingnya ini, walaupun ikhlasnya termasuk salah satu di antara bentuk amal soleh. Di dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla menjelaskan salah satu penyebab orang masuk surga adalah karena kuatnya komunikasi batin mereka dengan Allah. Perasaan harap-harap cemas mereka kepada Allah dalam ibadahnya. sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah mulai 15 sampai 18. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Mereka itu apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka bertasbih memuji Allah dan mereka tidak takabur. Ini disebut ayat apa? Ayat sajdah. Ketika kita membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, disyariatkan apa? Sujud, namanya sujud tilawah. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Yang pokoknya adalah sama dengan bacaan sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la. Berdasarkan keumuman hadis, ketika turun ayat subbihisma rabbikal a'la, lalu Nabi membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya dan memerintahkan para sahabat untuk membaca dalam semua jenis sujud. Kata beliau, ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan bacaan ini dalam seluruh sujud kamu, termasuk sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, dan seterusnya. Ini bacaan pokok seluruh sujud. Tapi ada bacaan tambahan selain bacaan pokok dengan tambahan yang berbeda-beda. Ketika sujud dalam sholat boleh ditambah dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika sujud sahwi ditambah tidak ada tambahan, hanya subhana rabbiyal a'la saja. Adapun tambahan subhana man la yanamu la yasud juga tidak ada asal. Ketika sujud tilawah ditambah dengan sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Tapi bacaan pokoknya adalah subhanallah ta'ala. Baca itu termasuk di dalam sholat. Kecuali kalau kita menjadi makmum dan imamnya tidak sujud, maka kita juga tidak boleh sujud. Karena sujud sahwi, ya sujud sahwi. Sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah, sedangkan mengikuti imam wajib. Innama ju'ilal imam litamami. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam tidak sujud, kita tidak sujud. Dosa enggak imam? Enggak dosa, karena sunnah. Sujud tilawah, sunnah. Kalau imam sujud, kita wajib sujud. Nah, ayat ini sering dibaca pada waktu sholat subuh baik di Mekah atau di Madinah. Dan banyak orang jahil salah. Pada waktu sholat subuh di Masjid Nabawi, di samping kiri kanan saya semua orang Indonesia, kelihatan dari kampung. Ngobrol-ngobrol dari orang dari Jawa gitu. Ngobrol ya. Pemas sholat subuh yang dibaca ayat saja. Surah As-Sajdah. Di awal surat ini dibaca, saya sudah tahu pasti nanti akan ada sujud sahwi. Dan benar, ketika ayat ke-15 dibaca, imam takbir. Saya langsung takbir dan sujud. Sujud tilawah. Kiri kanan saya rukuk. Karena kan enggak kelihatan imam ya, karena terlalu di belakang gitu. Melihat saya sujud sendirian sementara dia dan kawan-kawan kiri kanan itu ruku, pantat saya itu tepak-tepak. Tepuk-tepuk dia. Dikira saya yang salah. Setelah imam takbir lagi, Allahu Akbar. Dia terak-terak, Subhanallahu Akbar. Disangkanya imam salah. Saya pun beri lagi takbir dan imam melanjutkan bacaan. kelihatan dia bingung. Kok basah lagi? Setelah itu rukus sujud. Bukannya su'udhan kepada diri sendiri, mereka su'udhan kepada imam. Beres sholat, dia bilang, sholat di Madinah mah kayak gini ya, aneh. Aneh. Kebodohannya tidak diakui. Kebodohannya dia tutupi dengan menuduh aneh kepada orang yang benar. Jadi ayat ini menyatakan orang mukmin sejati adalah orang mukmin yang bila diingatkan oleh ayat Allah mereka bersyukur sujud sambil tasbih dan takmin dan tidak takabur. Rusuk mereka itu jauh dari tempat tidur mereka sambil menyeru kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Mereka pun berinfak di jalan Allah. Ini cara ahli surga. Irtibat atau keterkaitan atau komunikasi batin mereka dengan Allah begitu kuat. Sampai malam pun bangun. Kemudian tersungkur sujud, menumpahkan air matanya di hadapan Allah SWT. Ini disebut secara khusus untuk menunjukkan pentingnya aspek ini. Padahal apa yang dilakukan dalam ayat ini termasuk salah satu di antara jenis amal soleh juga. Termasuk di antara jenis amal soleh yang disebut secara khusus sebagai penyebab masuk surga yang seseorang adalah tawakal dan sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 58 dan 59, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini disebut besar umum iman dan amal soleh. Kami siapkan bagi mereka di surga kamar-kamar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, yaitu orang-orang yang bersabar dan mereka tawakal kepada Allah. Pertama disebutkan iman dan amal soleh secara umum, baru dijelaskan karakter spesifik atau salah satu bentuk khusus dari iman dan amal soleh, yaitu sabar dan tawakal. Termasuk di antara rincian amal soleh yang menyebabkan orang ke surga adalah istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas ucapannya, tidak hanya konsekuen semata-mata tapi istiqamah di atas sikap konsekuennya. Istiqamah itu apa? Teguh pendirian. Orang Melayu bilang tak lekang kena panas. Terus tak lekang kena panas, tak laku kena hujan. Itu istiqomah namanya. Kalau bahasa Sundanya banyak, lebih indah daripada bahasa Melayu. Leungut kalinduan ketegak keaminan, teruntur kulimun jelas kepanas, kecuut kehidin keponteng kamu pokoneng, terlancak lincik luncat mulang udara tina kali gadang. Itu sebenarnya istiqomah ini. Tulis. Orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah. Tidak ada ketakutan atas diri mereka dan mereka pun tidak berduka cita, tidak bersedih. Yang dimaksud ketakutan Dan perbedaannya dengan kesedihan dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketakutan itu terhadap masa datangnya. Bagaimana nasib dia nanti setelah mati gitu ya, dia enggak takut. Oleh Allah ketakutan itu dicabut. Dan yang dimaksud kesedihanlah tentang masa lalu yang dia tinggalkan. Gimana keluarganya, anaknya, hartanya, tuh jangan-jangan itu saya bisa berorang setelah saya mati kan gitu. Ada rasa sedih terhadap masa lalunya dan ada rasa takut terhadap masa datang. Orang yang istiqamah Allah cabut dari dirinya, dari hatinya rasa takut dan rasa sedih. Merekalah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Itu salah satu di antara jenis amal soleh adalah istiqamah di atas keimanan yang menyebabkan mereka Allah masukkan ke dalam surga. Ada lagi dalam ayat lain disebut ikhbat. Ikhbat juga mirip maknanya dengan istiqamah, yaitu kunut. Kunut itu dawamu to'ah, taat selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat yang ke-23, innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh mereka ikhbat kepada Allah. Makna ikhbat adalah kunut. Makna kunut adalah dawamu ta'at. Ta'at secara dawam, secara terus-menerus. Ya. Itu salah satu jenis amal soleh yang menyebabkan pelakunya masuk dalam surga. Di antara karakter yang juga harus dimiliki oleh calon penghuni surga adalah adanya rasa khauf atau rasa takut kepada Allah ketika di dunia. Kemarin malam ketika saya makan malam di rumah Pak Bobi, ngobrol tuh dengan rumah Ustaz, apa yang dibahas? Surga. Seneng tuh. Kalau neraka aku gak mau, takut. Kalau dengar neraka itu suka takut. Itu bagus. Takut terhadap neraka itu Allah perintahkan. Wa fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna. Kalau kalian tidak mampu melakukan dan pasti tidak akan mampu melakukan, maksudnya melakukan membuat satu surat yang sebanding dengan Al-Quran, ya, maka takutlah kamu ke dalam api neraka. Takut ke dalam neraka itu diperintahkan oleh Allah dan itu bagus dan harus dipelihara. Takut kepada neraka ini yang menjadi pengerem bagi kita dari seluruh kemaksiatan yang ada di alam dunia. Orang yang punya rasa takut dijamin dia masuk surga. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang merasa takut terhadap apa? Maqam Rabbi. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan maqam di sini disebutnya isim zaman. Isim zaman itu kata benda yang mengandung makna waktu. Maqam itu berasal dari kata qama. Qama itu berdiri. Maqam artinya waktu berdiri. Fa'amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang merasa takut. Takut apa? Saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat nanti. Takut tuh. Kebayang dahsyatnya dan mengerikannya kiamat. Bagusnya mah ya, bagus nih ini usulan yang terlambat. Sebelum membahas surga dan neraka, dibahas dulu tentang kematian. Mati, terus alam kubur, terus kiamat. Nah, setelah kiamat, nanti di kiamat itu ada hisab, ada siratal mustaqim, ada pembagian kitab. Baru terakhir ke surga atau neraka. Itu akhir, itu terminal akhir dari kehidupan manusia. Tapi sebelum ke terminal akhir, kita ada perjalanan jauh dulu yang harus kita alami sejak kita mati, meninggalkan kehidupan. Nah, kita bahas kematian, lalu alam kuburan, terus baru ke surga dan neraka. Ini mah belum ke surga. Biasa. Nah, jadi takut terhadap keadaan di hari kiamat ketika kita berdiri di hadapan Allah SWT. Mengerikan. Orang dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkitan, dalam keadaan tidak bersendal, berkaos kaki ataupun bersepatu. Orang dalam keadaan matahari dekat hanya 3 mil, panas yang luar biasa, berkeringat. Ada orang yang keringatnya merendam dia sampai semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada orang yang dibangkitkannya dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia dia melihat. Ada orang yang berdiri dan berjalannya dengan wajah, bukan dengan kaki lagi. Sehebat-hebat ahli akrobat di dunia, gak ada orang yang bisa berjalan dengan wajah. Kalau berjalan dengan kaki, dengan tangan banyak ya, sedikit gak banyak, tapi ada. Tapi gak ada orang yang berjalan dengan wajah, hancur wajah. Di akhirat ada. Berbeda keadaan orang ketika itu, takutlah kita. Maka rasa takut itu mengerem dia dari kemaksiatan. Wanahan nafsanil hawa. Lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu karena takut terhadap balasan yang akan diterima di akhirat. Maka kata Allah, wanahan nafsanil hawa, faina jannatahyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggal dia. Orang yang masuk ke dalam surga atas pernyataan dan ponis dari Allah Azza wa Jalla, salah satunya orang yang punya rasa takut terhadap akhirat, karena itulah dia yang mengerem diri dari hawa nafsu. Amman man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Bahkan surga yang Allah berikan juga bukan satu tapi dua. Kita sudah jelaskan surga itu banyak. Allah akan berikan dua surga bagi orang-orang yang takut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 47, "Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan." Bagi orang-orang yang takut terhadap maqam Allah. Maka maksudnya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, jannatan baginya akan diberikan dua surga. Itu beberapa rincian dari amal soleh yang menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam surga. Di antara jenis-jenis amal soleh yang memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah infak dan sedekah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi jauh lebih baik daripada terang-terangan, kecuali dalam kondisi dan situasi tertentu. Tapi secara umum, melakukan ibadah dan amal soleh apapun bentuknya, terlebih infak, lebih utama secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan berisiko apa? Adanya riya. Kalau bersembunyi, menunjukkan keikhlasan. Sembunyikan amal baikmu melebihi kamu menyembunyikan amal burukmu. Kalau amal buruk pernah kita lakukan, kita mau gak diketahui orang? Enggak. Kita akan tutup-tutupi, kita akan rahasiakan. Kita gak akan tatap di agenda, khawatir ada yang membaca. Biar itu dalam hati hanya kita dengan Allah yang tahu. Orang gak yang tahu. Karena takut. Takut terbongkar lain. Kita berusaha keras. Maka menyembunyikan amal baik harus lebih keras lagi daripada menyembunyikan amal buruk. Untuk apa? Menjaga keikhlasan. Ingat, sudah saya singgung tadi, orang yang beramal tanpa ikhlas selain ditolak, juga dianggap. Ya ditolak, gak diterima, ya dianggap. Dari fawailul musallin. Salah satunya, walladzina hum yuraun, orang yang dia dalam sholat. Yang dipahalai, bahkan dianggap. Wail. Ingat ya, kita terhadap hadis riwayat Imam Muslim tentang tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat tapi masuk neraka. pertama mujahid di jalan Allah sampai mati syahid, kedua ustaz yang belajar mengajar gitu kan, waktunya habis untuk itu, ketiga hartawan yang dermawan. Mujahid, terus orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu, dan orang yang selalu infak, tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena jihadnya, ta'limnya, infaknya, bukan karena amalannya, tapi karena apa? Niatnya yang tidak ikhlas. Diazab oleh Allah Majalah dalam neraka, bahkan kata Nabi Sultan, kayak Abu Hurairah, mereka tiga orang yang karena mereka lah api neraka pertama kali menyala. Yang tiga orang. Amalnya bagus, tapi kenapa ke neraka? Karena apa? Niat. Empat kerugian orang yang ketiga beramal tidak ikhlas. Pertama, ditolak. Kedua, diadab. Ketiga, sudah sampai berbuat. Ya. Berapa tuh? Tiga, ada empat. Dan keempat-empatnya diungkapkan dalam sebuah kalimat yang indah. Hanya dalam bahasa Sunda. Capek gawe, tegak pake, bari jeung diteke, bikin bete. Capek gawe, capek berbuat. Tegak pake, gak kepake, bari jeung diteke, bikin tok, diadab, bikin bete. Itu kerugian yang disebabkan karena ketidakikhlasan. Makanya amalan-amalan baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih berkualitas daripada yang dilakukan secara terang-terangan, kecuali dalam situasi tertentu yang apabila dilakukan terang-terangan membawa kebaikan kepada banyak orang. Seperti umpamanya di sini ada pengumuman, ada salah seorang di antara saudara kita yang sakit keras, butuh biaya gede, tapi dia nggak punya biaya. Yuk kita patungan berapa saja. Itu nggak ada yang nodok saku. Jadi begitu si kain-kain itu diedarkan, dari awal sampai balik lagi kosong. Nah ini mah harus ada yang merintis, lalu seorang yang terpandang, tokoh atau ustaz atau bos dalam sebuah perusahaan kelihatan ngorok satu gebok uang 10.000 dolar. Kalau 10.000 rupiah nggak akan gebokan dolar, atau mungkin ringgit ya, 10.000 ringgit berapa tuh? 30 juta lumayan. Nah, dia berbuat begitu dengan harapan anak-anak buahnya itu ikut melihat bos yang begitu, langsung godok saku. Apapun motivasinya terserah. Mungkin motivasinya biar diangkat jadi. Nah ini berbeda harapannya lah, dia dinaikkan kedudukannya daripada sebelumnya. Akhirnya semuanya mengeluarkan kemudian ikut-ikutan. Nah, kecuali dalam posisi seperti itu terantaran lebih baik dengan tetap menjaga ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang seperti itu dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21-26. Allah berfirman, Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Jannatu adnin yadkhulunaha man wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Apakah orang-orang yang apakah orang yang mengetahui bahwa Quran yang diturunkan kepadamu dari Allah itu benar sama dengan orang-orang yang buta? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah orang berakal. Ulul albab, siapa ulul albab? Ulul albab dijamin surga. Ciri-ciri oleh Allah dijelaskan secara rinci di sini, yaitu orang-orang yang menunaikan janji-janji mereka kepada Allah dan tidak melanggar janjinya, dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, apa? Silaturahmi, dan takut kepada Allah dan sangat takut kepada buruknya hisab, dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan membalas seluruh keburukan dengan kebaikan, bagi mereka akan memperoleh tempat kembali yang abadi, yaitu surga Aden. Mereka akan memasukinya beserta orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu sambil menyatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, dan itulah sebaik-baik tempat menetap. Ayat ini yang agak panjang ini menjelaskan orang-orang yang masuk dalam surga adalah ulul albab, yang ciri-cirinya adalah menunaikan janji dan tidak melanggar janjinya. Orang yang suka silaturahmi, orang yang takut kepada Allah dan takut kepada hisab, orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Allah, orang yang menegakkan sholat, orang yang menginfakkan baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dan orang-orang yang membalas seluruh kejahatan dengan kebaikan. Jadi itu rinciannya. Coba lihat beberapa rincian yang tadi disebutkan sudah ada nggak dalam diri kita. Pertama, menunaikan janji. Kedua, silaturahmi. Ketiga, takut terhadap Allah dan hisab. Keempat, sabar dalam rangka mencari wajah Allah. Kelima, menegakkan sholat. Keenamnya, infak baik sembunyi atau terang-terangan. Dan keenamnya, tidak dendaman. Keenamnya, selalu menjawab membalas keburukan orang dengan kebaikan. 6 poin yang menyebabkan mereka akan masuk surga Aden. Pertama, kedua, bukan hanya mereka, itu turunan ke atas dan turunan ke bawah. Ke atas bukan turunan, ke atas apa namanya? Naik. Apa nenek moyangnya ke atas, orang tua, kakeknya, neneknya, buyutnya, dan ke bawah, anaknya, cucunya, dan sudah ikut diboyong ke surga. Disebutkan di dalam ayat ini, wa man shalla min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan juga ayah-ayahnya ke atas dan anak-anaknya dan istri-istrinya yang soleh-soleh masuk ke dalam surga. Dalam level surga yang sama sekalipun kadar amal yang berbeda. Ayat ini dan ayat lainnya yang sejenis seperti yang terdapat dalam ayat lain, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang anak akan diangkat ke surga yang sama levelnya dengan orang tuanya, sekalipun amalan anak itu jauh di bawah amalan orang tuanya. Orang tuanya itu fardhu kalaku sunnah kalamba. Artinya apa? Semua yang fardhu dilakukan, yang sunnahnya pun dilaksanakan. Malam selalu bangun untuk tahajud, baca Al-Quran sehari minimalnya 5 kali sebelum dan setelah sholat. Saum Senin Kamis selalu dilakukan. Zikir pagi, sore, dan semua zikir yang disyariatkan diamalkan, itu orang tuanya. Anaknya Tidak begitu. Hanya sholat fardu, assalamualaikum, langsung lari. Sunnahnya enggak, apalagi tahajud. Saumnya hanya Ramadan, amalnya pas-pasan. Tapi karena kesolehan orang tua, si anak terkasal selevel dengan level surga orang tua. Berdasarkan nas ayat ini dan ayat tadi dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan tafsiran seperti itu dan oleh para ulama, ini dibahas dalam satu bab khusus, bab kerumah tanggaan dengan judul Solahul Aba wa Atharuhu Alal Abna, kesolehan orang tua dan dampak positifnya terhadap anak. Salah satu dampak positif dari orang tua, anak terkatrol tingkatan surganya selevel dengan orang tua, walaupun amalnya jauh di bawah amalan orang tua. Demikian juga istri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya menyatakan hak pertama bagi seorang anak atas orang tuanya, atas ayahnya, hak pertama yang harus ditunaikan oleh setiap ayah bagi anak-anaknya adalah itu jauh harus ditunaikan sebelum anak itu ada, yaitu memilihkan ibu yang solihah bagi calon anak-anak. Ketika si ayah memilih calon pasangan hidup hanya karena fisik, hanya karena cantik, gak peduli akhlaknya sebejat apapun, lalu dinikahi, ayah itu pengkhianat bagi anaknya. Karena kelak anaknya akan diasuh, akan lahir dari rahim wanita yang bejat, dan diasuh dengan pengasuhan yang bejat pula. Diarahkan kepada materi, diarahkan kepada konsep duniawi oriented, diperkenalkan kepada paham hedonisme, jauh dari tuntunan agama, ayah itu pengkhianat bagi anaknya, sehingga anaknya akan menjadi anak yang durhaka karena si ayahnya salah pilih di dalam menetapkan ibu bagi calon anak-anaknya. Istri wajib juga memilih calon pasangan dari aspek agama, salah satunya ini. Orang yang soleh, laki yang soleh masuk surga Adam, semuanya diboyong, istrinya diboyong. Walaupun istrinya amalnya jauh di bawah suaminya, orang tuanya diboyong. Dan ini termasuk salah satu dampak dari kesolehan anak terhadap orang tua. Anak-anaknya juga diboyong, semuanya masuk ke dalam surga dalam level yang sama, sekalipun ibadah yang mereka lakukan jauh berbeda kualitasnya. Tapi mereka dalam koridor iman dan amal soleh, walaupun dengan kadar yang berbeda, masuk surga Adam dalam level yang sama. Allah berfirman di dalam ayat tadi, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, mereka akan masuk surga disertai dengan orang-orang tua mereka, istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Ini di antara beberapa jenis amal soleh yang menyebabkan pelakunya masuk juga ke dalam surga. Di dalam ayat yang lainnya lagi, Allah menjelaskan salah satu di antara atau beberapa di antara karakteristik calon penghuni surga, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat. Orang-orang yang berpaling dari segala hal yang sia-sia, orang-orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya, orang-orang yang selalu menjauhkan diri dari zina, memelihara farajnya, kecuali kepada istri dan hamba sahaya yang mereka miliki. Orang-orang yang juga memelihara dan menunaikan janji-janji dan amanah-amanahnya. Mereka juga orang-orang yang selalu memelihara sholat-sholatnya. Maka mereka yang memiliki karakter seperti itu, Allah berikan surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Coba perhatikan surah Al-Mu'minun sejak ayat pertama sampai ayat ke-11. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang bahagia itu pertama alladzina hum fi sholatihim khasyun, orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Di dalam ayat ini memakai kata-kata fi, alladzina hum fi sholatihim khasyun. Dalam al-ma'un bukan fi, tapi apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini an ini fi. Kalau khusyuk fi, kalau sahun an. Apa maknanya? Perbedaannya? Kata Syekh Al-Utsaimin, alhamdulillahilladzi lam yakul fi sholatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang tidak berkata dalam surah Al-Ma'un fi sholatihim sahun, tapi an sholatihim sahun. Apa perbedaan maknanya? Kalau alladzina hum fi sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, maknanya ngelamun di dalam sholat yang tidak khusyuk. Itu wairah. Alhamdulillah tidak fi, tapi an. Karena susah banget untuk khusus 100% dari awal sampai akhir dalam sholat. Sejak mulai takbir kita khusus sampai sujud, masuk rakaat kedua mulai itu goyah. Ya, ingat ke pekerjaan, ingat tagihan kartu kredit bulan ini berapa ya. Ingat ini, ingat itu, rakaat kedua ketiganya dan seterusnya. Itu fi sholatihim sahun, di dalam sholatnya dia sahun. Alhamdulillah Allah tidak berkata fi sholatihim sahun, tapi an sholatihim sahun. Apa maknanya? Kalau an sholatihim sahun, dia lalai dari hikmah sholat setelah sholat di luar sholat. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Itu hikmah sholat. Gak boleh lalai dari ini. Orang yang sholat wajib menjauhi fahsya dan munkar. Sehingga siapa orang yang sholat, seusai sholat dia tetap fahsya, tetap munkar, melakukan perbuatan keji dan kemungkaran, melakukan dosa dan kemaksiatan, orang itulah orang yang an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari hikmah sholat setelah sholat di luar sholat. Oleh karena itu, walaupun di dalam sholatnya khusyuk, seusai sholat dia kembali keji dan mungkar, orang itu masuk ke dalam ancaman dalam ayat ini. Tapi biasanya orang yang khusyuk itu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, oleh karena itu kita menjauhi dosa, menjauhi keji, menjauhi mungkar seusai sholat, salah satunya untuk memelihara, menyelamatkan sholat kita agar sholat kita ini tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu tanda sholat yang ditolak adalah orang yang seusai sholat dia tetap bermaksiat. Sholatnya tidak ada asal, tidak ada dampak kepada dirinya. Sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Orang itu ditolak sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diancam dengan wail. Orang yang khusyuk seperti itu. Orang yang khusyuk dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Ya. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, sungguh berbahagia orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pertama khusyuk dalam sholat. Efek dari khusyuk di luar sholatnya dia jauh dari keji dan mungkar. Kedua, orang-orang yang berpaling dari segala hal yang sia-sia. Ketiga, orang-orang yang hum walladzina hum lizakati fa'ilun, banyak diterjemahkan orang yang menunaikan zakat. Padahal ketika ayat ini turun, zakat belum diwajibkan. Ayat ini termasuk surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Yang diturunkan di Mekah. Ketika di Mekah belum ada kewajiban zakat. Zakat itu di Madinah. Zakat itu setelah hijrah ke Madinah, setelah sholat, setelah saum, baru zakat. Ada. Ya. Ketika ayat ini turun, belum ada kewajiban zakat. Sehingga para ulama ahli tafsir menyatakan walladzina hum lizakati fa'ilun, zakat di sini mensucikan jiwa. Orang-orang yang mensucikan jiwa mereka, orang-orang yang menjaga kesucian jiwa mereka. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Para ulama ahli tafsir menyatakan setiap ayat atau hadis yang memelihara faraj maknanya dari zina, kecuali ayat ini. Ayat ini tidak sekedar berbicara memelihara faraj dari zina, tapi juga dari memperlihatkan farajnya. Tidak boleh dia pelihara. Siapa yang tidak berzina tapi keluar gitu tanpa benang selai pun, dia melanggar ayat ini. Kecuali kepada dua orang, bisa lebih siapa? Tergantung berapa istrinya. Kecuali pertama, illa ala azwajim, kecuali kepada istri-istri mereka. Boleh baik menyalurkan syahwat dalam arti melakukan hubungan intim ataupun memperlihatkannya. Makanya pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan istrinya? Iya, dan itu tidak tercela secara syar'i. Kalau mandi bareng, apakah mungkin enggak satu sama lain saling melihat farajnya? Ya pastilah. Ya. Maka tidak apa-apa, tidak ada aurat antara suami dengan istri. Boleh memperlihatkan kepada istrinya dan kepada siapa? Aumar malakat aimanum, atau kepada hamba-hamba sahaya wanita yang mereka miliki. Ini menunjukkan kesamaan status kehalalan istri dan hamba sahaya. Hamba sahaya halal bagi tuannya untuk digauli sekalipun. Ini ayatnya dalam surah apa? Al-Mu'minun. Dan juga ada dalam surah Al-Ma'arij dengan lafaz yang sama, illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza tazawwajta imra'atan aw ishtara jariyatan, ya, falyakhudh bi nasiyatiha. Man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudh bi nasiyatiha. Siapa orang yang menikahi seorang wanita atau baru membeli seorang hamba sahaya wanita, pegang umur-umurnya, baik ke istri maupun ke hamba sahaya wanita, sama menunjukkan halal. Kalau enggak halal, maka boleh dipegangin. Kemudian katakanlah, baca baina Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha 'alayha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alayha. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan dalam wanita ini, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau tetapkan dalam wanita ini. Ke istri doanya begitu, ke hamba saya juga sama doanya begitu, menunjukkan sama statusnya, kehalalannya. Coba saya tanya bapak-bapak, ini dilakukan gak ketika awal nikah ke istri? Dilakukan, alhamdulillah. Oh enggak, saya belum ngaji waktu itu. Pantas istrinya bandel. Pantas semua ketika ngaji ngobrol-ngobrol. Oleh karena itu, maka status hamba sahaya adalah halal. Dan inilah yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang Maria Al-Qibtiyah. Apakah dia itu istri Nabi atau hamba sahaya? Karena kehalalan hamba sahaya berdasarkan nas ayat dan juga nas hadis yang sahih, yang ini menjadi syariat yang abadi sampai hari kiamat. Apakah sekarang perbudakan masih ada? Realita di banyak negara tidak ada, tapi katanya di beberapa negara tertentu ada. Apakah berarti syariat perbudakan terhapus? Tidak. Kelak di akhir zaman ada lagi. Jadi diisyaratkan dalam hadis. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan kiamat terjadi, beliau menjawab, malmasulu anha bi alam minas salih. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu fa'akhbirni an amaratiha, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nah, dijelaskan antalidal amatu rabbaka, kalau seorang hamba saya wanita telah melahirkan tuannya. Ini maknanya bukan majazi, tapi hakiki. Sebagian ulama menyatakan, iya, majazi ini kiasan tentang kedurhakaan anak kepada ibunya. Ibunya dianggap babu, ibunya dianggap hamba saya. Tapi makna yang hakikinya adalah benar. Karena si hamba sahaya ini halal bagi tuannya, dan hamba saya lahir sebagai produk dari perang. Yang kalah, yang tertawan dan tidak ditebus jadi hamba sahaya. Hamba saya halal bagi tuannya. Kalau tuannya menggaulinya sampai hamil, lalu lahirkan anak, anak tuannya. Wanita ini disebut umul walad dalam ilmu fiqih. Status anaknya dinisbatkan kepada tuannya dan statusnya merdeka. Anaknya menjadi merdeka, adapun si ibunya tetap statusnya hamba sahaya. Sehingga dengan demikian anaknya menjadi tuan bagi ibu. Ibunya telah melahirkan tuannya sendiri. Inilah yang dimaksud antalidal amatu rabbaka. Kiamat akan terjadi kalau ada hamba saya wanita yang melahirkan tuannya, anaknya menjadi tuan bagi ibu yang melahirkannya. Tapi kalau tuannya ini mati, tuan yang menggaulinya mati, otomatis umul walad ini merdeka, bebas, tidak lagi sebagai budak. Ini salah satu keuntungan dari hamba saya yang punya anak dari tuannya. Kalau tuannya mati, dia merdeka, bukan lagi hamba saya. Adapun hamba saya yang tidak digauli oleh tuannya dan tidak punya anak, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk bebas karena proses tersebut. Kecuali kalau tuannya yang sedekah membebaskan dia. Orang beriman, orang yang memelihara farajnya kecuali dari dua orang ini, istrinya dan hamba sahaya. Dan siapa orang yang mencari penyaluran syahwat di luar dua orang tadi, itulah orang-orang yang melebihi batas. Dan orang-orang yang menunaikan amanat dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholat-sholat mereka, merekalah ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalam. Coba lihat, ayat ini menunjukkan ahli surga Firdaus pertama khusus dalam sholat. Kedua, mereka yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Ketiga, mereka yang memelihara kesucian jiwanya. Keempat, mereka yang memelihara faraj kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Kelima, yang memelihara janji dan amanat. Dan terakhir, memelihara sholatnya. Maka mereka akan menjadi calon penghuni surga Firdaus. Itu beberapa karakter, sifat, amalan yang wajib dilakukan oleh siapapun yang ingin menjadi calon penghuni surga berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mudah untuk menjadi calon penghuni surga. Maksudnya mudah diucapkan. Pengamalannya gimana? Susah. Berat. Karena banyaknya gangguan dan godaan. Ya, mana yang lebih berisiko secara fisik, juga dari aspek finansial, biaya, sholat ataukah main futsal? Main futsal jauh lebih besar risiko dan pengorbanan daripada sholat. Ya, pertama, futsal itu bayar, sholat gratis. Kedua, futsal itu harus di lapangan tertentu, nggak bisa di lapangan main badminton. Kalau sholat di mana saja. Ketiga, resiko futsal bisa patah kaki. Ngos-ngosan, capek, bisa berbenturan dengan kawan ataupun lawan, dan bisa berantem. Sholat, gak ada resiko itu. Gak ada orang yang pagi-pagi ya keluar rumah dalam keadaan digips, sakit. Itu kenapa pas habis tahajud tadi? Gak ada yang kayak begitu. Tahajudnya gimana sampai patah kaki? Tapi orang sakit kenapa putar kemana? Sudah, kita maklum. Mungkin dia terjatuh ke toleo atau di sliding oleh kawan atau lawannya sampai patah. Iya, ada yang. Ada nggak orang yang mati di lapangan main bola? Ada banyak. Lapang badminton juga ada, lapang-lapang olahraga. Sholat ada juga lagi sujud mati ini. Nah, tapi kenapa lebih banyak orang yang berat melakukan sholat daripada melakukan futsal? Futsal walaupun bayar pakai sepatu harus ke tempat yang jauh mungkin ya. Sholat di depan rumah di masjid ya gratis gitu ya. Banyak orang yang tidak sanggup. Kenapa? Karena memang jalan menuju surga oleh Allah tidak dimuruskan. Sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan hujibatin nabi syahwat wa hujibatul jannah bil makarih. Neraka itu jalan menuju neraka dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan surga dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, pergi kamu lihat ke dalam surga." Pergilah Jibril, melihatlah ke dalam surga, lalu kembali lagi dan lapor, kata Jibril, "Wa izzatika la yadkhulu biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Allah, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar indahnya surga kecuali pasti dia akan masuk surga. Karena apa? Para pasti akan berupaya. Jangankan surga itu orang-orang kaya diberikan umpamanya selebaran tentang tempat-tempat wisata yang indah di Indonesia atau di luar negeri, gitu. Wow, indah banget. Lalu dia mintakan. Berapa bayarnya? Tiketnya sekian, akomodasinya sekian dengan segala macam dianggarkan. Berangkat. Ya. Apalagi surga, jauh lebih indah daripada tempat terindah apapun di alam jagat raya ini. Siapapun yang mendengar pasti berupaya dan akan memasukinya. Lalu Allah penuhi jalan menuju surga itu dengan segala perkara yang tidak disukai. Ternyata mau ke surga itu harus bangun malam. Ternyata mau ke surga itu harus mengosongkan perut. Ternyata ke surga itu harus bagi-bagi uang. Ternyata ke surga itu harus ada di pengajian selama sekian jam. Kemudian pantat sampai panas. Kemudian pinggang juga sampai pegal-pegal. Terus juga hati terasa sakit karena kesindir terus sama ustaz. Ada banyak-banyak lagi yang lainnya ya. Aduh, ternyata berat. Ya. Kata Allah, setelah dipenuhi dengan berbagai macam hal yang tidak disukai, kepada Jibril, kamu pergi lagi ke surga dan lihat. Pergi lagi, dia lihat. Wah, sekarang jalan di surga susah. Berat. Lalu kembali kepada Allah berkata, "Wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahad." Ya Allah, demi kemuliaanmu, aku takut tak ada seorang pun di kalangan manusia yang bisa masuk surga. Karena beratnya tantangan yang harus dihadapi, jalan yang harus dilalui untuk masuk surga. Maka jangan heran kalau dua acara diadakan di dua tempat yang berdekatan atau mungkin yang berjauhan. Satu acara dangdut dengan penyanyi dangdut yang seksi, harus bayar, diadakan di lapangan. Satu lagi pengajian seperti ini, bukan hanya bayar tapi malah gratis, bukan hanya gratis malah dikasih konsumsi, milih mana saja ya, ada bala-bala dengan sengitnya, ada dadar burung dan seterusnya ya, kira-kira lebih banyak yang hadir ke mana? Kesono, walaupun bayar, walaupun mendesak-desakan, walaupun harus sampai berantem dengan sesama penonton, sampai diinjak-injak mati pun serasa syahid. Lebih capek ke sana apa ke sini? Capek ke sana. Di sana nggak ada kursi, nggak ada konsumsi, kecuali harus beli, ya harus bayar. Di sini ya duduk, ya. Ada konsumsi, ya ngantuk pasti ada. Bosan jemu pasti ada. Di sini tantangannya. Makin menderita di dalam ibadah makin bagus. Karena apa? Dosanya makin banyak yang gugur, pahalanya makin banyak yang Allah berikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, bahwa al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala akan disesuaikan dengan kadar penderitaan. Makin menderita dalam ibadah, makin gede pahala, makin banyak dosa yang gugur. Makanya pengajian itu yang lama biar tambah menderita. Biar tambah dosa ya, gugur gitu ya. Tapi anehnya lebih sedikit orang yang hadir ke tempat kajian seperti ini dan besok Musa adakan dangdut sobatsa. Pasti luber. Tidak hanya orang Indonesia, orang-orang asli Malaysia juga pasti banyak yang hadir. Ya, ini bukan saran, jangan kan. Hanya kita mengadakan kajian yang lebih agak lebih. Bukan saran yang dilaksanakan. Ustaz ngajak nggak benar. Ini perbandingannya. Comparison. Inilah penjelasan tentang beberapa karakter ahli surga. Saya sudah diberi peringatan kartu kuning nih, materi sampai jam 12.45 menit dan sekarang sudah masuk waktunya. Kita cukupkan saja sekian pertemuan sesi kedua menjelang sholat duhur ini. Ada tanya jawab sekarang? Ya, ada tanya jawab dan selanjutnya tanya jawab akan dipandu oleh dua acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, Ustaz, ini ada beberapa macam pertanyaan. Saya gabung-gabungkan. Lebih kurang akan menjadi sekitar 10 pertanyaan, 10 atau 10. Jadi akan dalam waktu 25 menit atau 30 menit itu dan waktunya. Ya, semoga cukup waktu sebelum kita silat makan dan kemudian sholat duhur hari ini sekitar jam 1.26. Jadi lebih 25 menit lah dalam jam ini. Baik, yang pertanyaan pertama, pada sesi yang pertama tadi ada disebut al-wasilah, dibacakan ketika selesai azan. Pertanyaannya itu ada dua macam. Pertama kan azannya itu yang selesai azan, apakah kilangnya dari radio atau televisi atau azan yang sudah dari masjid yang pastinya. Yang pertanyaan kedua dari pembahasan tadi tentang al-wasilah tadi, berarti dari situ Rasulullah SAW meminta didoakan kepada para sahabat yang kita juga untuk mendapatkan al-wasilah itu. Apakah itu jadi hujah kepada kita untuk meminta didoakan orang lain? Iya, barakallahu fiik. Kepada penanya siapapun tadi tidak disebut, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah azan yang dimaksud azan langsung atau dari radio? Pertanyaan jawabannya adalah ada azan yang langsung, baik langsung terlihat terdengar orangnya ataupun melalui radio dan televisi, tetapi melalui siaran langsung. Umpamanya di TV, termasuk di Indonesia, mungkin juga di Malaysia, yang memasang antena parabola bisa menangkap langsung siaran dari Mekah dan Madinah. Termasuk azan dan sholat juga disiarkan secara langsung. Walaupun kita di Indonesia, kita boleh jawab. Karena apa? Karena itu azan asli langsung oleh orangnya di waktu yang sama. Boleh kita jawab. Baik azan ataupun salam. Umpamanya khutbah Jumat di Mekah dan di mana kita terdengar dari Indonesia. Tentu saja di Indonesia tidak sudah tidak Jumatan ya, karena waktunya berbeda. Salamnya kita jawab, karena itu langsung, baik TV ataupun radio, apalagi langsung orang. Adapun kalau di radio atau di televisi itu siaran ulangan benda rekaman, maka tidak disyariatkan untuk dijawab, baik itu azan ataupun salam. Azan-azan yang ada di radio dan di TV di Indonesia khususnya, saya atau di Malaysia, itu azan yang umumnya adalah rekaman, ya. Maka walaupun rekaman itu diputar pada waktu azan, maghrib atau isya atau dhuhr atau subuh, tapi karena itu rekaman maka tidak disyariatkan untuk dijawab karena itu bukanlah muadzin, itu hanya benda rekaman. Adapun kalau siaran langsung maka yang azannya adalah langsung dan azannya tersebut melalui media teknologi disampaikan kepada kita. Jadi berbeda, yang azan langsung ada orang dengan yang azan berupa benda rekaman, maka melahirkan hukum yang berbeda. Jadi kalau langsung silakan dijawab, walaupun itu dari radio ataupun televisi, adapun kalau itu rekaman siaran ulang maka tidak disyariatkan dijawab. Itu yang pertama. Saya tambah ke yang kedua, tapi sekalipun tidak ditanyakan. Saya nggak tahu itu terjadi nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia terjadi, bagaimana kalau di satu tempat ada beberapa masjid yang mengumandangkan azan dalam waktu yang berbarengan? Sering ya? Mana yang harus kita jawab? Ya Allah Akbar, Allah Akbar, gitu ya. Di sana sudah ya ala sholat, ya. Di sini sudah la ilaha illallah, di sini baru takbir lagi. Jawab lagi. Bagaimana tentang ini? Mana yang harus kita jawab? Allahu a'lam. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjawab, karena semua itu azan langsung dari orang, maka semaksimal mungkin kita boleh jawab semampu kita. Walaupun yang azan ada 5, kita kalau mampu menjawab 5-5-nya jawabnya. Tapi kalau umpamanya ciwur, takapuk, ribut, baik bahasa Indonesia, repot, ribet, gitu ya, maka jawablah seadanya, semampunya. Mampunya menjawab 3, jawablah 3. Mampunya menjawab 2, jawablah 2. Mampunya menjawab 1, jawablah 1. Kalau kita mampu menjawab semuanya, lebih utama untuk menjawab semuanya. Allah Ta'ala. Pertanyaan kedua, Nabi SAW tadi seolah-olah ada kesan minta didoakan. Pertama, itu kesan sekali lagi. Persepsi orang tersebut bukan yang sebenarnya. Adapun yang sebenarnya, Nabi SAW sudah diberi wahyu oleh Allah SWT bahwa beliaulah orang yang satu-satunya mencari wasilah. Sudah diberi wahyu oleh Allah SWT. Dan itu terungkit di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Dan ini termasuk salah satu di antara asy-syafa'atul uzma. Satu-satunya beliau yang memperoleh dan tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Akan tetapi beliau tidaklah berbangga dengan hal itu, menunjukkan ketakaburan. Makanya beliau mengungkapkan dalam bentuk isyarat dalam doa. Beliau menyatakan wa arju ayyakuna an akuna huwa, dan aku berharap akulah orang itu. Sebenarnya itu isyarat bahwa beliaulah orang atas wahyu dari Allah SWT, tapi beliau karena ketawaduannya mengungkapkan dalam bentuk harapan, aku berharap akulah orang itu. Sebagaimana Abu Bakar tadi, ya Rasulullah, ada gak orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Iya ada, dan aku berharap engkaulah salah satu di antara mereka. Nabi SAW tidak menyatakan, ya kamu termasuk salah satu. Tapi dia wa arju ay antakuna minhum, aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka. Ini harapan. Padahal Nabi meyakini Abu Bakar masuk dalam salah satu. Salah satunya adalah agar Abu Bakar ini tidak ujub takabur atau yang memberikan dampak buruk yang lainnya bagi Abu Bakar atau bagi sahabat yang lainnya. Sehingga diungkapkan dalam bentuk isyarat harapan, ya, walaupun sebenarnya demikian. Nah, orang Arab ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani kitab Al-Awdah Orang Arab seringkali mengungkapkan sesuatu yang sudah pasti, ya, dengan ungkapan harapan atau keraguan. Salah satunya contohnya tadi. Ini untuk menunjukkan ketawa-tawa. Aku berharap akulah orang itu. Kalau sudah tahu bahwa beliau lah orang itu. Aku berharap ya Abu Bakar kau termasuk orang. Padahal beliau tahu Abu Bakar termasuk orang seperti itu. Ini yang kedua. Bahwa Nabi SAW sudah diwahyukan oleh Allah bahwa beliau lah orang tersebut. Ketiga, Nabi SAW ingin agar para sahabat bisa mengambil faedah dari hal ini atau keuntungan bagi mereka dari hal ini dengan cara para sahabat memintakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar wasilah itu diberikan kepada Nabi SAW. Bukan karena belum pasti, tapi doa para sahabat dan umatnya untuk Nabi SAW memberi efek balik positif kepada yang bersangkutan. Seperti contoh umpamanya kita berdoa, mendoakan keselamatan dan salawat kepada Nabi SAW. Setiap kali nama Nabi disebut, kita bersalawat dan salam. Apakah salawat dan salam itu doa? Iya, doa. Semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi beliau. Ya. Kalau beliau tidak didoakan, apakah salawat dan salam itu tidak akan dialami oleh beliau? Tetap pasti dialami. Tapi ada efek baliknya dengan mendoakan dan bersalawat. Tadi dikatakan, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Jadi apa efek dari solawat? Efeknya kembali kepada diri orang yang bersolawat, bukan kepada Nabi SAW. Nabi mah tidak didoakan selamat dan salam juga tetap akan memperoleh itu. Tapi orang yang mendoakan Nabi SAW ada efek untuk dirinya. Diberi salawat oleh Allah 10 kali. Termasuk siapa orang yang memintakan wasilah untukku, halal syafaatku untuk dirinya pada hari kiamat. Jadi efeknya kepada siapa? Kepada dia. Makanya Nabi SAW tidak bernada minta didoakan, tapi bernada perintah. Wassallallaha liyal wasila. Mintakan oleh kalian kepada Allah wasilah untukku. Karena siapa orang yang memintakan wasilah untukmu kepada Allah, maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Apakah ini berupa permintaan atau perintah? Perintah. Nabi memerintahkan kepada umatnya, mintakan wasilah kepada Allah untuk, walaupun itu sudah pasti, wasilah itu sudah Allah berikan kepada Nabi SAW, itu pasti nanti pada hari kiamat. Makanya Nabi memerintahkan, bukan memintakan doakan. Ya, oleh karena itu adalah bernada perintah untuk memintakan wasilah kepada Allah bagi diri Nabi SAW. Feedbacknya apa? Feedbacknya Allah akan memberi syafaat kepada orang tersebut pada hari kiamat karena doa wasilah orang itu bagi Nabi SAW. Ya. Apakah itu menjadi dalil bolehnya kita minta doa kepada orang lain? Nah, memintakan orang lain untuk didoakan dibolehkan. Dan ini dalilnya banyak ayat dan hadis. Di antaranya, ya, bahwa beberapa sahabat minta didoakan kepada Nabi SAW. Ada Ukasyah ketika Nabi menyatakan 70 ribu umatku akan masuk surga tanpa hisab. Ukasyah lalu berkata, ya Rasulullah an akuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Lalu Nabi SAW mendoakannya. Ini minta didoakan. Apakah Nabi melarang dan mengingkari ini? Tidak. Tidak mengatakan, jangan kamu minta didoakan. Doa aja sendiri. Emang begitu? Enggak. Tapi dilaksanakan. Didoakan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan dibolehkan bagi kita minta didoakan kepada orang lain yang kita anggap, kita yakini atau kemungkinan besar doa orang itu akan dikabulkan. Tapi saya tamat penjelasan sedikit. Biasanya kalau kita minta didoakan kepada siapa? kepada orang yang akan haji atau umrah ya. Titip doa di sana, kan gitu ya? Boleh enggak? Enggak apa-apa boleh. Tapi ada tapi. Ketika pulang jangan cari. Didoakan enggak saya? Jangan. Karena lebih banyak mudharat dan tidak ada manfaat. Apa mudharatnya? Pertama nih, ini memojokkan orang yang dititipi doa, ya. Mungkin dia lupa nggak mendoakan kita. Ketika ini saya bingung. Kalau jujur, aduh lupa lagi. Ya. Pasti marah. Nanti dia nggak suka. Dan akibatnya akan apa? Berdusta. Pastilah didoakan. 100 kali itu. Ketika doa, ketika di Multazam, ketika sa'i, ketika begini. Padahal enggak. Itu pertama. Kedua, mengurangi kemungkinan diijabahnya doa. Kenapa? Karena Nabi SAW, doa seorang muslim bagi saudaranya, tanpa sepengetahuan saudara yang doakan, itu mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan dan mengatakan walaka mithlu bagimu seperti sinar. Ya, dengan syarat mendoakannya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Itu mustajab itu. Sehingga apabila diberitahukan mengurangi kemustajaban doanya atau ditanyakan. Apalagi dengan ada MLM-nya. Saya sudah doakan kamu agar proyek kamu sukses dulu. Ya, kalau sudah sukses, 10%. Sudah itu mabrur nanti. Tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Jadi, kalau orang itu sudah dititipi doa, titipkan doakan sudah di sana. Pulangnya enggak jangan ditanya, enggak perlu lah ya. Agar apa? Kalau dia benar mendoakan kita, itu lebih mustajab daripada kita bertanya. Bertanya baik tahu atau tidak, didoakan atau tidak, enggak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan ada madarat. Sekali lagi, kalau kita titip doa ke yang umrah atau yang haji, pulangnya jangan ditanya atau ditanya apakah didoakan atau tidak, karena lebih madarat daripada manfaat. Allah Allah. Terus. Saya kedua. Iya. Jadi saya menyebutkan ada 8 nama pintu surga. Di antara yang 4 sudah disebutkan, 4 yang lain itu secara spesifiknya bagaimana? Iya, tadi sudah jelaskan 4 pintu surga, di antaranya pintu sedekah, pintu jihad, pintu sahur. Sekarang 4 yang lainnya pintu apa lagi? Ya, dijelaskan di dalam hadis lain tentang pintu-pintu yang lain selain yang disebutkan tadi. Di antara pintu tersebut adalah sudah saya isyaratkan pintu untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Itu yang pertama. Kemudian selain itu ada lagi pintu lain yang disebut di dalam hadis yang lain, yaitu pintu untuk orang yang wudu dan membaguskan wudunya. Seperti yang sudah diisyaratkan di dalam hadis yang sudah kita terangkan tadi. Selain itu, ada lagi pintu yang disiapkan untuk orang yang menangis karena takut terhadap Allah SWT, takut terhadap azabnya ataupun siksanya ataupun hari kiamat atau apapun yang memang layak untuk ditakuti. Kemudian yang terakhir adalah khusus yang tadi sempat saya akan singgung tapi kelupaan, khusus bagi wanita-wanita yang taat kepada suami. Idza shallat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhul jannata min ayyi abwabi syirki. Kalau seorang wanita taat memelihara salatnya lima waktu, saumnya di bulan Ramadan, memelihara farajnya dan taat kepada suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kau masuk surga melalui pintu mana saja kamu suka. Allahu a'lam. Tanya selanjutnya adalah dalam pembahasan tentang hari tak, yaitu pernyataan Rasulullah SAW kepada umur kita bahwasanya anaknya akan masuk ke dalam surga dan akan berjauh. Ditanyakan apakah kita akan langsung masuk atau melewati masuk surga langsung atau melewati dulu alam kubur dan padang mahsyar. Iya, tentu saja alam kubur terlewati, teralami, bahkan oleh para nabi, bahkan oleh para syuhada. Tapi alam kubur itu mereka lewati tanpa azab. Mereka mulai nikmat kubur. Di alam kubur manusia, ruh manusia terbagi kepada lima golongan. Golongan pertama adalah para nabi dan rasul. Mereka ada di tempat tertentu yang disebut dengan Ar-Rafiqul A'la. Ketika Nabi SAW meninggal, beliau menyatakan Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Itu pilihan beliau ketika disodori dua opsi. Kamu mau hidup agak panjang atau mati sekarang dan pergi ke Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, saya memilih Ar-Rafiqul A'la. Itu tempat di alam kubur bagi ruh para nabi. Kedua, ruh para syuhada. Mereka akan berwujud burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka juga berwujud burung yang bergelayutan di taman-taman surga. Enak mana? Enak berterbangan, enak bergelantungan. Enak berterbangan ke sana kemari. Ya. Keempat, ruh usatul muwahhidin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Mereka diazab di alam kubur sesuai dengan jenis dan kadar dosa. Dan terakhir, ruh orang-orang kafir dan musyrik, mereka tentu saja mempunyai azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada para mukmin ahli maksiat. Setelah kiamat, seluruh manusia memang dikumpulkan di alam mahsyar, termasuk para nabi, para rasul. Mereka melewati proses seperti umumnya manusia, kecuali hisab. Hisab, orang yang mati syahid tidak dihisab, termasuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi proses itu tetap terlewati sebelum memasuki surga. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai hadis tentang orang yang masuk surga, yakni disebutkan tadi setinggi Nabi Adam, kemudian usia 3 bulan sebagainya. Maka mungkin bagi penanya yang dibahas adalah orang. Sedangkan kita tahu mungkin yang kita maklumi yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah manusia dan jin. Apakah yang maksud di situ adalah manusia dan jin juga? Lalu apakah jin dia akan berubah menjadi seperti halnya manusia di akhirat? Iya, Allahu a'lam bishawab. Jin sama juga ke surga. Kalau jin itu iman dan amal soleh, merasakan kenikmatan yang sama dengan kenikmatan yang dialami oleh manusia, karena kebutuhan jin tidak beda dengan kebutuhan manusia. Mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh tidur, mereka juga butuh pasangan-pasangan hidup, mereka juga butuh anak-anak. Kebutuhan mereka tidak ada bedanya dengan kita. Yang beda hanya jenis, jenis makanannya berbeda. Jin makan makanan yang kita makan. Hanya ada makanan mereka yang tidak kita makan. Contohnya apa? Tulang dan kotoran binatang. Kita gak mau makan dua itu. Jin demen banget. Tapi jin juga makan makanan yang kita makan. Dengan dalil dan yang banyak, diantaranya Nabi SAW pernah menyatakan, apabila ya seseorang makan tidak basmalah, maka jin, setan dari kalangan bangsa jin itu ikut makan, memakan makanan yang kita makan. Termasuk apabila ya seseorang makan hendaklah, apabila makanan itu jatuh hendaklah dipungut, dibersihkan kotoran dan dimakan, dan jangan dibiarkan itu untuk setan dari kalangan bangsa jin. Jadi mereka memakan apa yang kita makan, dan mereka tidak bisa makan kalau kita mengucapkan nama Allah sebelum makannya. Mereka juga tidur, dan salah satu tempat tidurnya itu di dalam lubang hidung kita. Makanya ketika kita bangun tidur, Nabi SAW menganjurkan agar memasukkan, menghisap air ke dalam lubang hidung kita. Istinsyak dan istinsar 3 kali, karena sesungguhnya jin bermalam di kedua lubang hidung tersebut. Jadi intinya kebutuhan jin dan manusia sama, termasuk kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan yang mereka rasakan sama dengan manusia. Mereka senang, bahagia kalau mereka tercukupi makannya, minumnya, tempat tinggalnya, dan juga pasangan hidupnya. Ya, makanya jin apakah dapat makan dan minum di surga? Iya. Apakah dapat istana? Iya. Apakah dapat pasangan hidup bidadari? Iya. Oleh karena itu ketika Allah menjelaskan tentang bidadari surga, ya, Allah menyatakan fihinna qasiratul tarfi lam yatmithunna insun wala qablahum wala jan, gitu ya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang pandangan matanya terjaga, terpelihara. Mereka tidak pernah disentuh baik oleh bangsa manusia ataupun oleh bangsa jin. Yang menunjukkan bangsa jin ya diberi pasangan bidadari-bidadari surga sama dengan bangsa manusia. Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti tanya yang lain. Kita bapak alihkan ke setelah sesi akhir. Jadi ada yang bertanya, kafir, orang kafir selama-lamanya ada di neraka. Kemudian apakah, bagaimana mereka, walaupun mereka berbuat kebaikan juga, apakah mereka tetap di selama-lamanya di neraka? Kalaupun iya, mengapa? Terus apakah mereka juga tidak ada kesempatan untuk surga? Iya. Orang non-muslim setelah Islam datang tidak akan, dan mati dalam keadaan demikian, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Sekalipun mereka melakukan banyak kebaikan. Sekarang begini, jangankan orang kafir, orang mukmin melakukan kebaikan dengan niat yang salah. Niatnya umpamanya riya, ingin dipuji. Dipahali apa tidak? Dipahali. Secara sosial dia berbuat kebaikan. Orang-orang mengambil manfaat kepada orang infak, sedekah, gitu ya, banyak, dibagi-bagi. Niatnya ingin dipuji. Ada manfaat untuk orang banyak? Ada. Orang banyak memuji ataukah mencela? Memuji. Dikatakan orang baik, orang dermawan. Tapi dia diadab oleh Allah Subhanahu. Ditolak. Termasuk dalam kitab Tauhid, kita membahas satu bab yang berjudul mengamalkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. itu termasuk penyimpangan tauhid dan bisa terjerumus dalam syirik. Karena meniatkan amalan akhirat bukan untuk Allah tapi untuk kepentingan dunia. Dan itu banyak orang rajin tahajud. Untuk apa? Agar rezekinya dilancarkan. Setelah rezekinya lancar, proyeknya menggelontor, berhenti tahajudnya. Kamu kok rajin tahajud sekarang berhenti, kan sudah goal proyeknya. Ini hasilnya, mobil ada 10 dan seterusnya. Murni tahajudnya untuk dilancarkan urusan dunianya. Orang ketika jomblo rajin saum, rajin tahajud, minta setelah nikah berhenti. Kenapa berhenti? Kan sudah dapat apa yang saya minta dalam tahajud dan saum, sudah dapat, ngapain lagi saum, ngapain lagi tahajud, enggak ada lagi keinginan yang ingin saya mintakan kepada Allah dengan tahajud saya. Itu melakukan amalan akhirat untuk kepentingan dunia, itu tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu muslim. Ya, bayangkan apabila orang kafir berbuat baik, apa motivasinya? Pasti bukan mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, tapi pasti untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan kemanusiaan dan seterusnya. Tidak ditujukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu sekali lagi amal salah dan bukan amal soleh. Sholat fawailul muslimin alladzina hum an salatihim sahun yuraw, riya dan sahur. Itu amal salah bukan amal soleh, walaupun bentuknya sholat. Diancam oleh wail, bukan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang muslim begitu, bagi orang kafir. Ini yang pertama. Kedua, kadang ada kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir murni karena ingin menolong. Tidak ada pamrih pujian atau keinginan dunia apapun. Orang kafir yang melakukan kebaikan dibalas oleh Allah tapi di dunia. Dalam bentuk apa? Diberikan harta, jabatan, kekuasaan, atau kenikmatan dunia yang lainnya. Sehingga berkata Imam Al-Qurtubi, kadang ada orang kafir yang banyak melakukan kebaikan dan oleh Allah dibalas dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan atau dunia yang lainnya, ketika orang kafir itu akan mati dan masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, Allah balas dengan cara diringankannya sakaratul maut. Tidak diberi penderitaan dalam ketika sakaratul maut. Dia masih dalam keadaan tenang, kemudian tersenyum. Orang-orang mengatakan R.I.P. Rest in peace, mati dalam keadaan tenang. Itu balasan dari Allah atas kebaikannya, diringankan. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Baru Bapak Nur di sana. Sebaliknya kalau ada orang mukmin melakukan banyak dosa, dosanya oleh Allah dibalas di dunia. Dengan cara apa? Banyak. Dari aspek ekonomi dipersulit, disulitkan, dimiskinkan. Dari segi upaya politik, ya, dihinakan terus, dijajah terus oleh orang lain. Dari segi sosial, diejek terus, ya, dipojokkan terus, difitnah terus. Diberikan penguasa yang zalim yang membuat mereka itu menderita dalam kehidupannya dan tidak merasa bebas ataupun tenang ketika melaksanakan agamanya. Allah azab dengan semua jenis penderitaan ketika akan mati dan masih ada dosa yang belum Allah bayar dengan azab. Allah susahkan atau Allah berikan sakaratul maut yang berat dan dahsyat. Penderitaan yang dialami dalam sakaratul maut menghapus seluruh dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami sakaratul maut dua kali lipat dari penderitaan yang umumnya dialami oleh orang. Termasuk Amr bin As ketika ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, dulu engkau ketika sehat pernah berkata, aku ingin menemui seorang yang soleh dan cerdas sakarat. Aku ingin bertanya apa yang mereka rasakan ketika sakarat. Nah engkau hebat, orang seperti itu yang soleh, yang cerdas. dan sakarat, coba terangkan apa yang engkau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku ditusuk dengan besi panas. Ketika aku menarik nafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum yang beracun. Itu yang dirasakan oleh Amr bin As ketika akan mati. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga mengalami hal yang sama. Imam Al-Qurtubi juga mengalami hal yang sama. Penderitaan yang mereka alami ketika sakaratul maut lebih berat, lebih banyak dosa yang gugur karenanya, sehingga mereka menghadap Allah dalam keadaan bebas dari dosa. Tinggal pahala yang tersisa, sudah kesananya tinggal senang-senang. Allahu a'lam. Insyaallah taala, alhamdulillah pada sesi 1 dan 2 ini kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah 21.26 mungkin kita bisa makan istirahat sebentar, kemudian nanti dulu kita sholat di surau di bawah. Insyaallah kita kembali ke ruang ini sekitar pukul 2 atau kita akan mulai lagi sholat 2.24 gitu ya. Kemudian nanti karena saat ini segera kemudian penerbangan juga, mungkin sekitar pukul 4 kita selesaikan jawab pada hari ini. Mungkin ada sedikit tanya jawab, mungkin 4.24 begitu. Dan kemudian pesan berikutnya, nanti selesai makan kita sama-sama bisa apa namanya mengasih buku kerjaan masing-masing, sudah ada di sediakan sama-sama di pojokan. Terima kasih.